والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواتي في الدين حفظني وحفظكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid, di mana kita masuk pada bab atau pembahasan yang baru. Faqala al-musannif rahimahullahu taala, babun la yaqulu 'abdi wa amati. Sebuah bab tidak bolehnya mengucapkan 'abdi wa amati, wahai hambaku, wahai hambaku yang laki-laki dan hambaku perempuan. Maka di dalam bab ini, maksudul musannif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang di antara adab-adab di dalam berbicara, begitu pula di antara adab terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika seorang memanggil budak yang dia miliki, dia tidak menyerunya dengan seruan atau lafaz abdi au amati, abdi au amati, wahai budak laki-lakiku atau budak perempuanku. Walaupun dari sisi makna al-abd, yang namanya al-abdu atau al-amah, budak laki-laki maupun perempuan, maknanya adalah budak. Maknanya adalah budak. Dan sebetulnya boleh untuk dikatakan bahasanya budak yang dimiliki oleh seorang dikatakan hadza abdu. Ini adalah abdunya, yakni budaknya. Tapi dikatakan lafaz ini ketika diucapkan langsung di hadapan budaknya dengan mengucapkan lafaz yang abdi wa amati, wahai budak laki-laki maupun perempuanku, ini mengesankan beberapa hal yang dilarang. Yang pertama, mengesankan padanya makna yang hanya layak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena budak pada hakikatnya al-abd ini merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala, Abdullah Subhanahu wa taala. Wal amah begitu pula budak perempuan, walaupun dimiliki oleh seseorang, dia pada hakikatnya adalah amatullah, budak atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengajak bicara langsung, wahai budakku, dengan lafaz wahai abdi wa amati, ini mengesankan seakan-akan dia adalah Rabbnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikarenakan kesan yang tidak baik seperti ini, ucapan ini dilarang, diganti dengan lafaz yang lebih halus, yaitu fataya au fatati, yang pada hakikatnya maknanya sama. Antara abdi wa amati diganti dengan lafaz yang lebih halus, yang tidak mengesankan bahwasanya sang pemilik, sang tuan itu seakan-akan seperti Rabb, yakni seperti Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan lafaz fataya au fatati, yang maknanya juga sama, namun dari sisi bahasa ini lebih halus, yang pertama. Yang kedua, tidak mengesankan padanya makna yang fasid, makna yang rusak. Mengesankan bahwasanya sang budak tadi seakan-akan seperti budak seorang atau seakan-akan seperti budaknya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengesankan bahwasanya budaknya ini seperti dia memperbudak atau dia menjadikan orang lain seperti hambanya. Nah, yang kedua, yakni alasan atau illah yang kedua, kenapa ucapan semisal ini dilarang, yakni memanggil budak yang dia miliki dengan lafaz abdi wa amati, wahai hambaku, yang laki-laki maupun perempuan. Karena di dalam seruan tadi terkandung di dalamnya ihana, pengrendahan atau menjadikan seorang budak yang diajak bicara dengan lafaz tadi, menjadikan dirinya seakan-akan seperti rendah, merendahkan sang budak tadi. Walaupun secara makna benar, tapi dari sisi kesan kurang tepat. Dari sisi kesan ada beberapa hal yang dimakruhkan atau dilarang. Naam, yakni menjadikan budak tadi ketika dipanggil dengan seruan abdi, wahai abdi, ya amati, ya, seakan-akan seperti orang yang betul-betul rendah. Betul-betul rendah. Tapi ketika seorang memanggil budaknya, walaupun dia budak statusnya yang dia miliki, dia menggunakan lafaz yang baik, lafaz yang tidak berkesan merendahkan. Seperti ya fataya, ya maula, ya fatati. Yang maknanya sebetulnya sama, tapi lebih halus. Naam. Karena dua illah ini, atau dua alasan ini, ucapan-ucapan semisal ini diganti dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, dan saya ada insyaAllah tafsir atau rincian berkaitan dengan masalah ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babun la yaqulu abdi wa amati. Sebuah bab tidak boleh mengucapkan, yakni memanggil budak yang dia miliki dengan seruan abdi wa amati, wahai hambaku yang laki-laki maupun hambaku yang perempuan. Naam. Adapun rincian masalah dalam permasalahan ini, seruan al-abd, al-abdu atau al-amah, ini mengandung beberapa rincian. Hukumnya mengandung beberapa rincian. Yang pertama, apabila lafaz ini al-abdu atau al-amatu dimobahkan kepada selain pemiliknya, selain dirinya yang memanggil, maka yang seperti ini diperbolehkan. Contoh misalnya memanggil budaknya si fulan, ya abda fulan, ya amada fulan, maka yang seperti ini diperbolehkan, kata Syekh Nuthaini rahimahullah ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah al-ayyama minkum di antara kalian. Begitu pula orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian yang laki-laki maupun perempuan. Begitu juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la farasihi shadaqah. Tidak ada pada seorang muslim dalam budaknya, begitu pula kendaraan yang dia pakai, sedekah, yakni tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Ketika seorang punya budak, ini harta, yang namanya budak itu statusnya harta. Maka walaupun dia statusnya harta, tidak ada sedekah atau zakat padanya. Begitu pula wala farsi, tidak ada sedekah pada kudanya, yakni kendaraan yang biasa dia pakai. tidak ada sedekah padanya. Atau misal di zaman sekarang seorang punya mobil. Seorang punya mobil, maka ketika ditanya apakah mobil ada zakatnya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Berdasarkan atau dikiaskan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la farasihi shadaqah." Tidak ada pada seorang muslim dalam budak yang dia miliki atau kuda yang dia punya yang biasa dia kendarai shadaqah, yakni zakat. Nah, asyahid dari hadis ini menunjukkan bahasanya lafaz al-'abdu, 'abdihi, hambanya. Abdihi, hambanya, di sini diperbolehkan untuk digunakan ketika diidhofahkan atau disandarkan kepada selainnya. Hada abdu fulan, ini hambanya si fulan, boleh. Ini boleh, tidak masuk di dalam larangan yang sedang kita bahas. Yang kedua, apabila lafaz al-abdu atau al-amatu didhofahkan kepada dirinya, yaitu dengan lafaz abdi atau amati, budakku, laki-laki ataupun perempuan, dengan lafaz al-abdu wal-amah, maka dua rincian dalam masalah ini ketika didhofahkan kepada dirinya sendiri, kepada ya mutakallim, abdi, amati. Yang pertama, apabila konteksnya dalam bentuk khobar. Konteksnya dalam bentuk khobar. Bisyiratil khobar. Seperti seorang mengatakan, "At'amtu abdi, saya sudah kasih makan budak saya." Dengan lafaz al-abdu. Abdi, hamba saya. Yani budak saya. "Kasautu abdi, saya sudah kasih baju abdi, budak saya." Maka yang seperti ini pun asalnya kata Syekhul Utsaimin labas, ini juga diperbolehkan apabila mimbabil ikhbar, konteksnya sebatas mengkhabarkan, tidak memanggil hambanya. Konteksnya sedang dalam bentuk khabar atau pernyataan, bukan sedang memanggil hamba. Ya abdi, ya amati, ini memanggil. Tapi kalau sedang menceritakan, "Aina abduk, di mana hambamu?" Abdi fi ghurfah matalan. Hamba saya, abdi atau budak saya sedang di kamarnya. Makanya seperti ini boleh. Naam. Kecuali apabila lafaz-lafaz ini tadi, yakni menggunakan lafaz abdi walaupun min siratil khabar, dalam konteks pernyataan, ini mengesankan atau muncul darinya perkara-perkara yang dimakdurkan atau dilarang. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi hukum asalnya boleh. Dengan lafaz masalan, ini sering pak kalau orang berbicara dengan bahasa Arab, dia punya budak misalnya, "Aina abduk, di mana hambamu?" atau "Di mana budakmu?" "Abdi fil ghurfah." Dia menggunakan pakai abdi, tapi konteksnya dia tidak sedang memanggil, tapi sedang mengkhabarkan. Konteksnya pernyataan. Naam. Yang kedua, apabila konteksnya dalam konteks an-nida, sedang menyeru, memanggil. Memanggil dengan abdi amati. "Ya abdi, ya amati ta'al." Wahai budakku, yang laki-laki maupun perempuan, sini kamu. Maka inilah yang dilarang di dalam hadis. Inilah yang dilarang di dalam hadis. Dan para ulama berselisih pendapat. Apakah pelarangan di sini hukumnya makruh? Hukumnya makruh. Atau apa? Haram. Namun kaidah yang ma'rufah di dalam ilmu usul fiqih, bahasanya al-aslu fit nahi bit tahrim. Hukum asal di dalam dalil-dalil yang ada, ketika melarang sesuatu, hukum asalnya larangan tersebut bersifat haram. Ini kaidah. Ini kaidah yang disebutkan ulama kita di dalam usul fikih. Al-aslu bin nahi lit tahrim. Hukum asal Di dalam dalil, ketika melarang sesuatu, maka maksudnya larangan tersebut bersifat haram. Nah, maka begitu pula di dalam hadis yang melarang untuk seorang mengucapkan di hadapan hambanya, ya abdi, ya amati, maka hukum asalnya haram. Nah, kemudian yang berikutnya, kita selesai dari pembahasan masalah al-abd, begitu pula al-amah. Apakah lafaz ini diperbolehkan, diidhofahkan kepada selain Allah ataukah tidak? Apabila konteksnya tadi, diidhofahkan kepada selainnya, yakni hadza abdu fulan, maksudnya ini adalah mamluku, budaknya, boleh. Namun apabila diidhofahkan dengan ya mutakalim kepada dirinya sendiri, abdi, hamba saya, budaknya saya, ini ada dua. Kalau konteksnya sebatas pernyataan, bukan memanggil ketika ditanya misalnya, aina abduk, di mana hambamu, pakai lafaz abdi til ghurfah, hamba saya diidhofahkan kepada dirinya. Budakku itu sedang di kamar. Ini juga diperbolehkan. Tapi ketika mengatakan abdi atau amati, konteksnya adalah sedang memanggil hamba atau budaknya tadi. Ya abdi, ya amati, ta'at. Wahai budakku laki-laki, perempuan, sini. Sini. Dipanggil. Namun dengan abdi wa amati, maka ini yang dilarang di dalam al-hadith. Naam. Yang kedua, pembahasan yang berikutnya adalah berkaitan dengan lafaz rob. Lafaz rob. Rob maknanya secara bahasa adalah tuan. Memilih. Ini makna secara bahasa. Maka lafaz rob apabila diitrakan, yani Arab secara mutlak, sang Rab, sang penguasa atau sang pemilik, maka hal ini tidak boleh diitlakkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Arab maknanya, Rab maknanya secara bahasa tuan, tuan, pemilik. Namun ketika lafaz Rab ini tadi diitlakkan dengan alif lam, Arab sang pemilik, sang penguasa, maka lafaz ini tidak diitlakkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibolehkan untuk dibawahkan atau diberikan diitlakkan kepada yang selainnya. Semisal ketika seorang ditanya, "Man rabbul bait?" Siapa yang punya rumah ini? Rabb. Rabbul bait. Sedang nanya pemilik rumah. Ar-Rabb fulan, maka tidak boleh. Lafaz ini Ar-Rabb itu hanya boleh diitlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang berikutnya, apabila Rabb, lafaz Rabb diitlakkan kepada makhluk. Diitlakkan kepada makhluk. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya yang pertama, apabila diidhofahkan dengan dhamir mukhatab, kalau ikhwah belajar bahasa Arab, ada yang diistilahkan dengan dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab, yakni dhamir yang menunjukkan pihak yang sedang diajak bicara. Dhamir mukhatab. Anta, anti, antuma, antum, antuna. Ini dhamir mukhatab. Innak, au innaki, innakuma, innakum, innakun. Ini dhamir mukhatab. Atau masalan, kitabuk, kitabika, kitabuka, kitabuki, kitabukuma, kitabukum, kitabukun. Ini dhamir mukhatab. Maka apabila lafaz rob ini diidhofahkan kepada dhamir mukhatab, rob buka, atau Rabbuki, Rabbukuma atau Rabbukum, dan yang dimaksud adalah selain Allah. Maka yang seperti ini juga dilarang. Apabila konteksnya adalah seruan atau sedang mengajak bicara hamba atau budak seorang. Dan inilah yang dimaksud di dalam al-hadis. Semisal, at'im rabbak, kasih makan, layani tuanmu. Berbicara orang lain, berbicara kepada budak. Kasih makan tuanmu, at'im rabbak, at'im rabbaka. Dengan dhamir mukhatab kaf. Maka yang seperti ini dilarang, dan inilah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa wadhi' rabbak. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbak, kasih makan Rabbmu, kasih makan tuanmu. Rabb yang dimaksud di sini adalah tuan, pemilik, sang budak. Atau wadhi' rabbak, siapkan air wudu untuk tuanmu. Makanya seperti ini dilarang. Seperti ini dilarang. Karena yang pertama, hal tersebut mengesankan makna yang fasik, makna yang rusak. Makna yang rusak. Naam, karena Rabb itu diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb itu diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang kedua, makna tersebut mengesankan pengrendahan atau ihanah kepada sang budak tadi. Bahasanya kasar atau bahasanya kurang halus. Naam. Mengesankan bahasanya sang budak tadi direndahkan dengan bahasa yang kurang halus. Kemudian lafaz rob apabila dibawahkan kepada dhamir ghaib, dhamir ghaib misalnya rabbuhu, rabbuha, rabbuhuma, rabbuhum, rabbuhun, ini dhamir ghaib, mereka, rabbnya mereka, yakni tuannya mereka, pemiliknya mereka. Naam. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, kata Syekh Nusaimin rahimahullah ta'ala, tidak mengapa. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW tentang hadis yang menjelaskan tentang ashwatus sa'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasul SAW, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Budak perempuan itu melahirkan tuannya. Tuannya, Rabbah. Pakai lafaz Rabb. Dan diwafakan kepada dhamir ghaib. Ha. Rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dikatakan oleh para ulama. Dikatakan oleh para ulama dari hadis ini, antani dal amatu rabbata, atau dalam riwayat yang dengan rabbaha, pakai lafaz rabb. Maknanya sebagaimana zahirnya. Maknanya sebagaimana zahirnya. Naam, karena status anak dari budak itu merdeka. Ketika sang tuan, mohon maaf, sang tuan menjimai budaknya perempuan, kemudian punya anak di situ, maka statusnya merdeka. Status anak dari budak ini tadi yang dari hasil jima dari tuannya ini statusnya merdeka. Atau maknanya adalah kasratul uquq, di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya munculnya sikap durhaka kepada orang tua. Munculnya dan banyaknya semaraknya, masifnya sikap-sikap durhaka kepada orang tua. Ini diantara asyuratus sa'ah, diantara tanda-tanda hari kiamat, banyaknya sikap durhaka kepada orang tua. Yakni seakan-akan ibu yang melahirkannya itu diperbudak oleh anaknya, disuruh-suruh oleh anaknya. Anaknya itu seakan-akan seperti tuannya, nyuruh-nyuruh ibunya, merendahkan ibunya. Naam, tidak memuliakan ibunya. Seakan-akan ibunya itu seperti budak yang diinjak-injak oleh anaknya sendiri, yang diperbudak oleh anaknya sendiri. Anaknya durhaka kepada orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga dari idhofah Rabb kepada sanad Allah Subhanahu wa taala, apabila dibebankan kepada dhamir al-mutakallim, yakni Rabbi, Rabbi, Rabbku, Tuanku. Maka yang seperti ini kata Ibnu Tsaimin rahimahullah ta'ala, boleh. Semisal ketika seorang budak ditanya, di mana Tuanmu? Aina sayyiduk? Aina sayyiduk? Oh, man sayyiduk? Siapa Tuanmu? Ada Rabbi. Kemudian dia menunjuk, ini tuan saya. Ya, ini saya budak si fulan. Ada Rabbi. Ada Rabbi. Dengan lafaz Rabb. Dan difahkan kepada yang mutakalim. Makanya seperti ini hukum asalnya boleh. Boleh. Tidak termasuk di dalam larangan dalam hadis. Naam. Naam. Namun sebagian ulama mengatakan dilarang. Mengatakan hadarobi, ini tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan, namun Ibnu Tsaimin rahimahullah ta'ala seakan-akan di dalam pendapatnya beliau condong kepada al-jawaz, boleh. Yang berikutnya, apabila lafadz Rabb dibawakan kepada isim zahir. Isim zahir. Yani Umar, Zaid, Abu Bakar, Utsman atau yang lain, Ali. Apabila lafaz Rabb ini, hadza Rabbu Utsman misalnya, hadza Rabbu Al-Ghulam, hadza Rabbu Zaid. Maka ini juga diperbolehkan kata Ibnu Tsaimin rahimahullah taala. Naam. Maka ini rincian barakallahu fikum di dalam bab ini. Al-muhim yang dilarang dalam lafaz semisal ini adalah ketika seorang memanggil budak seseorang atau budak dengan lafaz ya abdi ya amati, dipanggil langsung di hadapannya. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika memanggil budak seorang dengan katakan at'im rabbak, at'im rabbak, atau wadzi' rabbak, kasih makan Rabbmu, yakni maksudnya Tuanmu, kamu budaknya, kasih makan, dilayani, jangan diem saja. Wadzi' rabbak, kasih atau persiapkan air wudu untuk Tuanmu. Ini juga dilarang. Nah, adapun selainnya diperbolehkan. Hadza masalan, hadza abdu fulan, Abdul Muthalib. Hadza Abdul Muthalib, boleh. Nah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi sahih, di dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa wadhi' rabbak wa la yaqul sayyidi wa maulaya. Wa la yaqul sayyidi wa maulaya. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati, wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya muttafaq alaih, hadisnya sahih, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbak, kasih makan Rabbmu. Ini yang dilarang. Wawaddi' rabbak, dan siapkanlah wudu untuk Rabbmu. Ini lafadznya kurang bagus. Dilarang kenapa? Karena ini mengisyarahkan atau mengesankan makna yang kurang tepat, seakan-akan tuannya itu seperti Allah, sang Rabb. Sang Rabb. Nah, begitu pula yang kedua, idlal, ihana lil 'abd. Terkandung di dalamnya unsur pengrendahan, bahasa yang kurang tepat kepada seorang hamba. Nah, wal yaqul sayyidi wa maulaya. Hendaknya dia mengatakan sayyidi wa maulaya. Ini adalah tuanku dan maulai. Ya, yakni sama maknanya tuan, namun dengan bahasa yang terus. Tidak dengan lafaz rabbi atau na'am rabbi, enggak, tapi dengan bahasa yang bagus, yaitu sayyidi wa maulaya. Walaupun maknanya sama, tapi dari sisi kehalusan bahasa dan tidak mengesankan makna-makna yang fasid, sayyid itu, begitu pula maula, itu tidak mengesankan makna yang sebagaimana Arab. Nah, as-sayyid maknanya, pada ucapan Rasulullah SAW, as-sayyid maknanya secara asal adalah diambil dari kata as-siyadah. Siyadah. Yang maknanya secara bahasa adalah uluwul manzilah. Ketinggian derajat. As-sayyid diambil dari kata as-siyadah. Yani ketinggian derajat. Maka seorang sayyid artinya seorang yang derajatnya tinggi. Namun diitlakan dengan beberapa makna. As-sayyid itu diitlakan dengan beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah malik, sang pemilik. Seperti tadi, seorang yang punya budak, maka orang yang punya ini dikatakan sayyidnya. Sayyidnya. Man sayyiduk? Siapa tuanmu? Kamu budak, tuanmu siapa? Sayyidi fulan. Yang punya saya si fulan. Nah, ini maknanya adalah malik. Atau barakallahu fikum, as-sayyid ditelakan dengan mana az-zauj, suami. Kenapa suami ditakkan atau dikatakan sebagai as-sayyid? Karena derajatnya itu lebih tinggi, statusnya itu lebih tinggi dibanding sang istri. Statusnya itu lebih tinggi dibanding istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Wa alfa ya sayyidaha, yakni suaminya, sayyid, sayyidnya, tuannya, maksudnya apa suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebut suami seorang istri, suami seorang perempuan itu sebagai sayyid, tuannya. Nah, karena seorang suami itu qawwamuna 'ala nisa', ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Mereka adalah yang memimpin. Sehingga yang namanya pemimpin di barakallahu fikum dituntut untuk memiliki derajat atau status yang lebih tinggi daripada sang istri. Nah. Bahkan dalam hadis yang lainnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna nisaa'a awanun indakum." Sesungguhnya yang namanya wanita-wanita, istri-istri, awanun indakum. Awan maknanya asir. Maknanya budak. Maknanya budak. Maka seorang istri statusnya adalah seorang yang menuruti hukum asalnya sang suami. Sang suami itu memiliki kepemimpinan atas istrinya. Nah, maka dari sini ikhwatikillah hafizani wa hafizakumullah, bisa dipetik faedah bahwasanya yang namanya seorang suami yang pertama dituntut untuk betul-betul menjadi seorang pemimpin di keluarganya. Begitu pula yang kedua, seorang istri hendaknya memahami bahwasanya status suaminya itu tidak semata-mata teman hidup. Tapi lebih daripada itu, suaminya adalah tuannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut bahwasanya suami itu disebut sebagai sayyid, tuan. Wa alfa ya sayyidaha la talba. Disebut suami sebagai sayyidnya, yang tuannya. Nah, bahkan secara sharahah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang istri awanun indakum. Seorang istri, wanita-wanita itu tahanan kalian, di bawah penguasaan kalian, di bawah kendali kalian. Nah, maka hendaknya mereka betul-betul menghormati suaminya. Istri-istri yang solehah, mereka betul-betul tahu kondisi, tahu posisi suaminya. Nah, oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena besarnya hak seorang suami atas istri, dan seorang istri itu barakallahu fikum wajib bagi mereka mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang tidak mengandung keharaman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku perintahkan seorang itu boleh sujud kepada orang lain, maka niscaya yang saya perintahkan untuk sujud, perempuan sujud kepada suaminya. Menunjukkan apa? Sang istri itu harus dan wajib untuk memuliakan dan tunduk kepada suaminya. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, maka ketika seorang istri, barakallahu fikum, atau barakallahu fikum, seorang istri ketika mereka justru bersifat manipulator, justru menguasai, dia yang mengendalikan, suami harus ikut istri, keputusan harus pada sang istri. Ini menyelisihi dalil-dalil yang ada. Ketika sang suami punya keputusan seperti ini, istrinya berbeda pendapat, kemudian tidak mau, pokoknya terserah. Padahal tidak ada pelanggaran syariat pada keputusan sang suami misalnya. Misalnya dalam hal mudik misalnya. Mudik. Ayo pulang ke rumah bapak ibu saya dulu. Karena kondisi gini ini. Yang urusan itu barakallahu fikum, urusan adiyah yang tidak ada keharaman padanya. Tidak ada keharaman padanya. Namun seorang suami memiliki keputusan tertentu. Nah, maka wajib untuk dia mentaati. Hukum asalnya wajib untuk dia mentaati sang suami. Tidak boleh, enggak, saya enggak mau pulang. Enggak boleh. Nah. Baik. Begitu pula as-sayyid diitlakkan dengan mana asy-syariful muta'. Asy-syarif al-muta'. Seorang yang mulia dan ditaati. Orang yang memiliki kemuliaan, yakni ketinggian derajat statusnya tinggi di kaumnya. Ini juga dikatakan sayyid. Nah, sayyid. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Janganlah seorang atau apa? Wala yaqul ahadukum abdi wa amati, dan janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan wahai hambaku, laki-laki ataupun perempuan, menyeru budak yang dia miliki dengan abdi wa amati, dengan lafaz ini. Abdi wa amati. Jangan pakai lafaz yang seperti ini. Wal yaqul, hendaknya dia menggunakan bahasa fataya wa fatati wa gulami, yang maknanya sebetulnya sama. Maknanya sebetulnya sama, tapi lebih halus. Dan tidak mengesankan makna-makna yang buruk. Makna-makna yang fasid, yang pada hakikatnya hanya boleh diserahkan atau hanya boleh diitlakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di dalam hati ini bisa dipetik beberapa faedah. Yang pertama, bagusnya metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ucapan-ucapan yang baik. Bahkan ketika memanggil seorang yang notabene itu adalah di bawahnya, budaknya, miliknya, tapi dengan bahasa yang bagus. Tidak dengan bahasa-bahasa ya abdi wa amati. Tapi dengan ya gulami, ya fatati, bahasa ini lebih halus sebetulnya. Nah, maka begitu pula ketika kita memanggil seorang yang walaupun mungkin dia bekerja kepada kita sebagai pembantu rumah tangga, jangan memanggil di hadapannya dengan kata-kata yang berkesan merendahkan. Tapi gunakan kata-kata yang tidak berkesan merendahkan. Walaupun dia statusnya adalah orang yang bekerja di rumah kita sebagai pembantu rumah tangga. Nah, jangan menggunakan lafaz ini mohon maaf babu saya, jongos, mohon maaf. Tapi dengan lafaz yang lebih bagus, simbok misalnya. Lebih sopan, tidak mengesankan, barakallahu fikum, merendahkan orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bekerja sebagai, barakallahu fikum, pembantu rumah tangga. Nah. Maka dengan ini, barakallahu fikum, kita selesai dari bab la yaqulu abdi wa amati. Bab tidak bolehnya mengucapkan ini adalah hambaku, ini adalah amah, yakni budak perempuanku. Nah. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak bolehnya menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menolak orang yang meminta kepada dirinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab ini keterkaitannya dengan pembahasan kitab tauhid, bahwasanya bab ini menerangkan di antara bentuk kesempurnaan seorang di dalam mentauhidkan Allah, di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut nama Allah di hadapannya, dia memuliakannya. Di antaranya ketika ada orang yang meminta di hadapan dirinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menolaknya. Dia tidak menolaknya. Dan ini serupa dengan pembahasan bab-bab yang sebelumnya ketika ada seorang di hadapan kita yang bersumpah, ketika dia memberikan statement, kemudian dia bersumpah atas statementnya. Kita bertanya, kamu kemarin ngambil uang? Wallah saya enggak ngambil, kita enggak punya bukti. Dan dia sudah bersumpah, wallah saya enggak ngambil. Maka dalam bentuk memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mendustakan orang tadi. Yakni menampakkan bahasanya kita enggak percaya. Oh, kamu dusta kamu. Padahal kita enggak punya bukti. Padahal dia sudah bersumpah dan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wajib di antara bentuk barakallahu fikum pengagungannya kepada Allah, dia tidak menampakkan pendustaannya kepada statement orang yang sudah bersumpah dengan nama Allah. Maka begitu pula bab ini semisalnya. Ketika ada orang yang meminta kepada dirinya, entah itu meminta harta, minta bantuan, apalagi dia membutuhkan dan menyebut nama Allah, maka di antara bentuk pemuliaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang meminta kepada dirinya dengan menyebut nama Allah, dia tidak tolak. Naam. Dia tidak tolak. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Adapun rincian di dalam bab ini kita akan kaji, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bi'inillah. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.